Kalau Anda sudah bisa dipercaya, sudah tingkatnya sudah mencukupi, maka Anda tidak perlu nagih orang. Percaya toh karo aku, rasa ngunu kui, gitu. Karena Anda bisa dipercaya. Kalau Anda masih tanya, kamu tidak percaya apa sama saya? Karena mungkin kamu memang belum bisa membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi dalam Akek Mbah Nun Menjawab. Dan kali ini saya tidak seperti biasanya. Ini berada di sebuah tempat yang sejuk, asri, penuh dengan pohon-pohon yang tinggi. Di dekatnya ada apa nih, sumur lama, ada pompa jadul. Dan di belakangnya ini adalah sungai Opak, pertemuan ya, beberapa sungai. Dan ini persisnya di Desa Mangir, di Dalem Saryantan. Nah, apa itu Dalem Saryantan? Nah, ini adalah tempat atau apa namanya, salah satu destinasi wisata, goes dan lain sebagainya yang dimiliki oleh Mas Saryanto. Seperti kita tahu, Mas Saryanto itu adalah salah satu personil Kiai Kanjeng, dan ini adalah surganya Mas Saryanto, ya, bisnisnya Mas Saryanto, di sisi lain dari Mas Saryanto. Jadi alhamdulillah saya bisa datang ke sini menikmati kesejukan, keasrian, dan teh apa namanya? Teh gula batu yang serup-serup enak sekali pokoknya. Dan Mbah Nun juga sudah hadir bersama kita, juga ikut menikmati suasana yang indah sekali, yang dalam bahasa Mbah Nun tadi waktu kami perjalanan ke sini itu, ya ini Jawa itu masih original, ditandai dengan tumbuh-tumbuhan pohon yang banyak sekali. Pulau Jawa gitu. Jadi kali ini kita akan ngobrol dengan suasana yang enak, yang alami, yang santai. Dan sebelum kesana saya ingin Mbah Nun juga berbagi apa yang dirasakan di dalam Mas Saryanto ini. Sebentar, lokasi geografisnya persisnya di mana? Di Dusun Mangir. Mangir ya? Berarti Mangir itu apanya Kota Bantul? Selatan Barat ya? Selatan Barat, salah satu desa ya, desa di Kabupaten Bantul. Mungkin agak pol ya? Bagi Anda yang mengerti sejarah, berarti Mangir ini kan tempat legenda, peristiwa-peristiwa sejarah yang menyangkut Pandemban Senopati dan salah satu calon menantunya. Calon menantunya yang namanya Ageng Mangir Wonoboyo. Ya, Ageng Mangir Wonoboyo, kalau nggak salah ya. Jadi ini tempat yang sangat bersejarah dan tempat yang harus dipelajari hikmahnya, karena sejauh ini saya tidak melihat pemaknaan Mangir itu ditemukan secara objektif dan bermanfaat untuk masa depan kita bersama. Dalam literatur yang baku itu ya. Ini ada pertanyaan dari adik saya, kalau boleh saya bilang. Dari Pemalang, namanya Eri Irawan, gitu ya. Pertanyaannya adalah, Mbah Nun, saya ini lulusan SMK, jadi sekolah menengah kejuruan atau vokasi kalau istilah sekarang itu, tahun kemarin. Menurut Mbah Nun, bagaimana jurusan apa? SMK, bukan menyebut jurusannya, sekolah vokasi. Menurut Mbah Nun, bagaimana langkah yang tepat ke depan bagi saya yang tidak melanjutkan kuliah, jadi memang sengaja tidak melanjutkan kuliah, yang tentunya dalam menghadapi dunia kerja itu sangat banyak hal baru yang harus dirasakan, bahkan mungkin dalam pengalaman itu nanti ada banyak hal yang pahit di dalam dunia pekerjaan. Nah, ini kira-kira bagaimana Mas DRI dan teman-teman SMK yang barusan lulus memasuki dunia yang luas, dunia usaha, dunia kerja, yeah, supaya menjadi yang... Saya kira pertanyaannya, jawabannya sama dengan yang sudah saya omongkan. Yeah. Sekarang Anda sekolah SMK, jurusan tertentu meskipun tidak disebut ya. Yeah. Tapi Anda sudah ada sesuatu yang Anda pelajari selama 3 tahun, sehingga Anda punya modal yang lebih fix dibanding bidang-bidang lain. Gitu. Nah. Yeah. Nah, sekarang tinggal Anda bagaimana memperdagangkan itu untuk penghidupan Anda. Memperdagangkan itu artinya Anda mempelajari ziro'ahnya. Ziro'ahnya itu semua kemampuan Anda di SMK itu Anda kembangkan betul. Misalnya kue nek tata buka ya kue nggak panganan seapi-api, sak fenomenal-fenomenal, seenak-enaknya. Pokoknya yang disukai orang. Kalau dagang itu ya memang urusannya supaya disukai orang, gitu kan? Yeah. Urusannya memang supaya orang pada datang, orang pada beli kan gitu kan? Nah sekarang apa? Kalau urusanmu itu urusan misalnya kamu otomotif ya. Otomotif. Kalau otomotif ya kamu harus punya kemampuan standar untuk menjalani keperluan-keperluan otomotif, ya. Memperbaiki motor, mobil atau apa segala macam. Kemudian Anda mencari yang spesifik yang hanya Anda yang punya. Misalnya Anda tiga orang sama-sama kerja otomotif, kan Anda bisa cari unggulan. Ya. Paling ora kue cara mundandani lebih cepat atau lebih teliti atau lebih kreatif. Lebih kreatif artinya kamu tidak hanya, kalau kamu urusannya misalnya stang piston, kamu juga tetap ingat unsur-unsur lain di mobil gitu ya, di motor gitu ya. Yeah. Kalau kamu urusannya adalah stasioner, kepekaan keluar masuknya bensin dan seterusnya, ya Anda tetap punya pengetahuan mengenai keterhubungan urusan stasioner dengan yang lain-lain. Itu kalau urusannya internal mesin ya. Yeah. Anda bisa cari keistimewaan juga, Anda lebih rajin daripada teman Anda. Ya, Anda lebih sergap dari teman Anda. Selain kespesifikan tadi, kerajinnya ya. Kerajinan dan ada banyak sekali faktor-faktor di dalam pekerjaan yang Anda bisa istimewa kalau Anda mau tekun dan berusaha gitu. Biasanya juga nanti ada yang di tengah proses teman-teman nanti mengembangkan usaha dan bisnis itu, apalagi teman-teman yang SMK, ada pikiran untuk misalnya butuh peningkatan skill atau kemampuan, dan itu biasanya larinya ke sekolah lagi enggak ya? Semua ada konsiderasinya, semua ada pertimbangannya. Untuk bisa ngambil keputusan iki sekolah meneh apa ora, itu ya. Itu kan tergantung apa urgensi keperluan Anda di bidang pekerjaan itu. Kalau menurut Anda untuk pengembangannya lebih luas dan lebih jauh dan lebih tinggi itu Anda perlu sekolah lagi. Kalau kira-kira dengan pekerjaan yang Anda sekarang ini dengan mengandalkan keunggulan-keunggulan dan keistimewaan Anda sudah lumayan. Ya mungkin tujuannya berbeda lagi, bukan soal sekolah lagi, tapi untuk lebih. Kalau kemarin Anda jadi karyawan, besok menjadi kepala karyawan, besok Anda bisa menjadi apa namanya yang dipercaya nomor satu oleh pemiliknya. Lama-lama bisa jadi pemilik Anda kan gitu kan. Tapi memang barangkali tujuan dari pendidikan SMK ini lebih kepada teman-teman yang sekolah ini bisa terserap kepada lapangan kerja. Tapi tadi saya melihat dari jawaban Mbah Nun itu adalah lebih spesifik lagi, bukan sekedar terserap ke perusahaan, tapi bahwa Anda mampu mandiri menciptakan usaha sendiri. Apakah kira-kira seperti itu juga? Bisa aja toh. Yeah. Bisa aja seperti Markesot di Balikpapan kan, dia tidak punya bengkel. Yang menjadi andalan dia adalah skillnya dan kepekaannya terhadap kerusakan mesin. Maka dia disewa oleh bengkel A untuk kasus A, disewa oleh bengkel B oleh kasus B. Berarti Anda orang istimewa. Syukur Anda sendiri punya gitu ya. Tapi kalau tidak punya bengkel tidak apa-apa. Gitu ya. Ya seberapa yang bisa dicapai gitu aja. Tapi intinya adalah setiap kemajuan yang bisa Anda capai itu kan dihitung secara sekomplit-komplitnya. Sekolah meneh apa ora, apa kuwi saiki berusaha untuk mandiri dan seterusnya gitu ya. Itu jangan tanya sama saya karena Anda yang tahu di titik koordinatnya itu Anda. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lebih prinsipil lagi untuk menjadi pegangan Mas Eri dan teman-teman itu, tadi Mbah Nun menyebut kespesifikan, kemudian ketekunan. Nah, barangkali ada prinsip lain bah yang mungkin ya, teman-teman perlu ya pegang. Kan kalau orang bekerja itu kan bukan bagaimana dia bekerja dan bagaimana keberesan urusan yang dia kerjakan, tapi juga spesifikasi atau keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Semakin Anda punya spesifikasi, semakin Anda marketable. Kan gitu. Misalnya kalau motor rusak A diserahkan kepada B, dengan diserahkan kepada C itu lebih halus, jadinya lebih perfect oleh C, ya C-nya yang akan lebih marketable kan gitu kan. Terserah Anda, itu bisa di banyak bidang dan bisa kan pada akhirnya kan semuanya kan urusan yang trust. trust, kepercayaan. Iya, jadi Anda dipercaya oleh, katakanlah oleh lembaga Anda, bengkel Anda, oleh kepala Anda misalnya untuk berbagi sesuatu. Kemudian berkembang, Anda menjadi dipercaya oleh, misalnya gini, saya punya motor, saya mau ke bengkel X. Tapi saya bilang, tapi tolongnya Anda dandani si E ya. Jangan ditangani oleh selain E. Itu berarti kan si E ini punya punya apa ya, akses kepercayaan yang lebih tinggi dibanding karyawan yang lain. Nah, soal kepercayaan ini juga Anda harus punya manajemen yang baik. Jangan selalu menagih orang untuk percaya kepada Anda. Percaya dong sama saya. Kamu tidak percaya sama saya. Lo emang nggak percaya sama kamu. Kamu belum buktikan bahwa kamu bisa dipercaya. Jadi nomor satu soal trust itu adalah Anda terus-menerus secara acak, secara konsisten menunjukkan kepada siapapun bahwa Anda betul-betul bisa dipegang, bisa dipercaya. Kalau Anda sudah bisa dipercaya, sudah tingkatnya sudah mencukupi, maka Anda tidak perlu nagih orang. Percaya toh karo aku, rasa ngunukui, gitu. Karena Anda bisa dipercaya. Kalau Anda masih tanya, kamu tidak percaya apa sama saya? Loh, karena mungkin kamu memang belum bisa membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya. Gampangannya gini lah, kalau orang sudah makanannya sudah disukai banyak orang, dia makanannya dicari orang, bukan dia menawarkan ke orang. Demikian juga dirimu, kalau dirimu memang bisa dipercaya sampai jangka waktu tertentu untuk urusan-urusan yang sampai tingkat krusial gitu ya. Maka orang tidak usah kamu tagil atau kamu suruh percaya, orang memang percaya sama kamu. Jadi jadilah orang yang bisa dipercaya, itu di dalam bidang bisnis apapun. Dan kepercayaan itu harus dibangun secara simultan. Secara simultan ya? Simultan itu artinya sejak kamu mulai sekolah hari pertama, kamu sudah berlaku yang akibatnya gurumu percaya, temanmu percaya, sekolahanmu percaya, kan begitu. Jangan kamu pinter, tamat sekolah, tapi kamu tidak bisa dipercaya, terus kamu menyalahkan, kamu tidak percaya, terus saya sudah tamat loh, ini saya sudah 3 tahun loh. Ya, nanti dulu, kepercayaan itu dibangun oleh dirimu sendiri, tidak oleh kurikulum. Bukan selembar ijazahnya tadi. Iya, bukan kurikulumnya. Tapi memang integritas dirimu di dalam setiap urusan, itu menghasilkan kamu dipercaya oleh orang lain. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Nun dari Mas Eri. Cukup jelas saya kira pesan atau jawaban Mbak Nun buat Mas Eri dan teman-teman Anda di SMK di Pemalang. Tingkatkan atau ciptakan kespesifikan, kemudian tekun, giat, rajin, dan jadikan diri Anda orang yang terpercaya.